Kacang Mas. Iya. Aku juga tinggal Kacang Mas. Ayo, ayo. Kacang Cayo. Iya, Kacang Mas. Iya. Ayo, aku. Kacang Mas. Apa nih? Anggon kulit. Aduh, awas. Awas, awas. Iya, iya. Bes ono sesasi kenapi no iki. Mesin panjen tresno ku ini. Bayana. Ko anggap ra ono gunan. Aku rane ngendi-ngendi aku. sampai aja. Sehat kan nih? Sehat. Tapi kan sehat. Iya, iya lah. Tanpa seliramu. Wes.